Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil ahkam. Kita masuk min ayatil tihar. Nah, tihar yakni seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan orang-orang yang mahrum bagi suaminya, ibunya, kakaknya, nah, bibinya, dan mereka-mereka yang mahrum apa istrinya disamakan dengannya, seperti ucapan baik kamu, nam, bagiku seperti punggung ibuku. Intinya, ucapan itu menunjukkan harumnya dia. Nam, jadi istrinya lah, sebagaimana pada ibunya. Ini namanya al-zihar. Baik. Disebutkan surat al-Mujadilah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemarin sudah kita awali dengan kita baca ayat ini. Qala Allahu ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wa Allahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan allati tujadiluka yang mengajukan gugatan fi zawjiha tentang suaminya, watastaghi ila Allah dan mengadukan hal itu kepada Allah, Allah yasma'u tahawuruh dan Allah mendengar naam percakapan kalian berdua. Inna Allah sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang naam di antara kalian yang menzihar istrinya, orang-orang di antara kalian yang menzihar dari istri mereka, ma hunna ummahatihim, nah, mereka itu bukan ibu-ibunya. In ummatum illa allati waladnahum. Ibu-ibu mereka itu adalah yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaram min al-qawli wa zura. Sungguhnya mereka sungguh-sungguh Naam, telah mengucapkan ucapan yang mungkar dan juga ucapan yang dusta. Wa inna Allah la'afun ghafur. Sungguhnya pemaaf dan maha pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Dan orang-orang yang mendiam dari istri-istri mereka, summa ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka balik kepada apa-apa yang mereka ucapkan. Ini menarik kembali, membatalkan ucapannya, ya, yang menganggap istrinya seperti ibunya. Pada hari rokobatin, maka hendaknya dia memerdekakan budak. Mingkobli ayyata masa. Sebelum dia menggauli istrinya. Lalikum tu'adu nabi. Demikianlah. Nah, kalian diberikan nasihat. Dengannya. Allah mata'amaluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kalian jalankan. Jadi hal itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalikum, tentang wajibnya untuk memerdekakan budak sebelum mencampuri saya kembali. Tu'adu nabi, diingatkan dengannya. Dan Allah na'am khabirun, yang mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Amal lam jijit fasiyam syarani mutadabu'i min qabla ayat amasa. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan yang budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menggaulinya. Amal lam yastati fa'id amu sikina miskina. Maka barang siapa tidak mampu yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Dalikal tu'minu billahi wa rasulih. Dan demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Fatilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Walilka firin azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu adab yang pedih. Khadi fi dina azami wa azakumullah. Ayat ini Allah turunkan tatkala Khawlah bintu Malik bin Sa'labah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taib menggugat atau minta penjelasan tentang suaminya yang telah membiarnya, yaitu Aus bin Samit. Diceritakan oleh Aisyah setelah Rasulullah SAW cakap-cakap dengan Khawlah ini, Aisyah berada di kamar dan tidak mendengar ucapan Rasulullah dan juga Khawlah. Ya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, Qad sami Allah al-ayah. Allah mendengarnya dalam keadaan Aisyah ada di situ tidak mendengar. Naam, kita lihat al-ma'na al-ijmali. Qala Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kana dhiharu fil jahiliyah talaqan tabinu bil mar'ah. Dhihar di masa jahiliyah itu terperangkap tolak. Sang istri lain nam dianggap ditalak kalau sudah terjadi dhihar. Jadi suaminya menyerupakan dia dengan ibunya atau orang-orang yang mahram abad bagi suaminya. Naam. Wadha'ar Aus bin Samit, atau Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu, mendiar Naam bin Zawjati Haulah binti Malik bin Sa'labah radhiyallahu anha. Pendiar istrinya ini Zawj Haulah binti Malik bin Sa'labah. Taltaki bi bil Aqsaris. Ini berjumpa nasabnya dengan bapak yang ketiga. Faroda, maka sang suami Aus bin Samit setelah mendiar istrinya ingin kembali dengan istrinya, fa'abat alai, tapi istrinya enggak mau. Hatta ta'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sang istri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'at tujadilu. Nah, dan sang istri ini haulah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajukan gugatan. Naam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhawiluha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara haulai. Wallahu ta'ala yasma'u dzalika. Dan Allah ta'ala mendengar itu. Wa anzala Allahu ta'ala hadhihi al-ayat. Kemudian Allah turunkan ayat-ayat itu. Nah, itu kisah tentang Aus bin Samit yang mendiar istrinya ini Khawla bin Umarik. Kemudian Khawla yang bertanya mengajukan kepada Rasulullah SAW. Fa'ahbara subhanahu anau qad sami'a qawlaha wa saqwaha wa muhawaratan Nabihi SAW laha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah telah mendengar ucapan dia, sang perempuan tadi. Wasaqwaha dan keluhan dia. Wa mukhawaratan nabilah dan juga pembicaraan Nabi kepadanya. Semua didengar oleh Allah. Bi'anna subhanahu muhitum bikuli syai'in sam'an wa basar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi segala sesuatu, pendengaran dan juga penglihatan. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak dengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian di atas muka bumi ini tidak ada satu tempat pun yang lolos dari pendengaran dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhitun bi kulli syai'. Summa bayyana subhanahu anna ulaika alladhina yudhahiruna min nisa'ihim. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mendihar istri-istri mereka, qad qalu munkaran minal qaul wa zuwa, sungguh mereka telah mengucapkan ucapan mungkar dan juga ucapan dusta. Mungkaran teranggap mungkar di hari itu. Haisu alzamu anfusahum ayyakuna ahallun nisa'alahu misl asaddihinna khurmatan. Karena seorang suami yang mendiar istrinya dinyatakan di sini ucapannya itu mungkar, tatkala dia menetapkan untuk diri-diri mereka perempuan yang paling halal bagi istrinya, Jadi misalkan dengan orang-orang yang paling tidak boleh asadi hormatan, ya. Disamakan dengan perempuan-perempuan menjadi mahrumnya, nah, ibunya, dan yang semisalnya. Jadi, ini maka terangkap mungkar. Jadi ucapan anti Aliyah atau hari ummi, kamu yang istri istrinya bagiku seperti punggung ibuku. Nah, menyamakan istrinya yang ahalun nisa, perempuan yang paling halal untuknya, dengan ibunya atau dengan saudaranya yang dia asadin nisa hormatan, perempuan yang paling besar hormatannya di sisinya. Baik, maka itu mungkar. Waqalu zuhun, dan mereka mengucapkan-ucapkan dusta. Haisu ahbaru, ketika mereka mengkhabarkan anna zaujatihim, bahasanya istri mereka itu misru ummahatihim, seperti ibu-ibu mereka. Wahada kadzibun, nah, ini adalah dusta. Walakinahu subhanahu khatamal ayat bismaini min asma'i, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya dengan dua nama dari nama-namanya. Huma al-afu wal-ghafur, yakni al-afu, al-afu wal-ghafur. Targhiban li'ulaika al-mudahirin bitalabil afi, sebagai targhib, memberi semangat, anjuran bagi mereka yang telah memanggil istrinya untuk meminta maaf wal-maghfirin, ampunan darinya. Amma salafa minkum, dari apa-apa yang telah lalu dari mereka yang pernah mendiar istrinya, yang itu ucapan mungkar, ya, ucapan dusta. Taib itu perintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendiar istri mereka, istri Rasulullah. Rasulullah pernah mentalak istrinya. Rasulullah pernah mengila istrinya, tapi tidak pernah mendiar istrinya. Karena itu mungkaram minal qawl wa sur. Naam. Summa bayyanallahu ta'ala ma yatarattabu ala ziharihi minal kafarah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa-apa yang berimbas atas zihar mereka dari al-kafarah, ya. Karena zihar mereka, kata mudir istrinya, maka ada yang harus dia jalankan, ini kafarah, jika akan kembali menggaul istrinya. Fa'anna salah satu umurin ala tertib, dan itu tiga hal secara berurutan, ini bukan tahir, bukan memilih, tapi berurutan. Ahaduha itqu raqabatin min qabla yatamasa, yang pertama memerdekakan budak sebelum taib menyentuhnya. Nah, jika dia ingin balik dengan istrinya, taib ingin menggauli istrinya, maka dia harus memerdekakan budak. Asalani siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa dua bulan berturut-turut. Di malam yajidha bagi orang-orang yang tidak mendapatkan yakni budak untuk diperdagangkan. Yang kau boleh ayat amasa. Ya. Sebelum taib dia kembali kepada istrinya, menyentuhnya, menggaulinya. Ini baru menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut jika memang tidak mendapatkan budak. 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh disela, tidak boleh ada jeda untuk istirahat, ya. Kecuali, nah memang di hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa, hari Aid misalnya, nah atau pas dia sakit, kalau tanpa alasan maka dia mengulangi puasanya. Yang ketiga, jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kita amu setia miskinan, memberi makan 60 orang bagi miskin. Nah, ini berurutan, ya. Bukan memilih. Fabayyan Allah Ta'ala anna ijabah adil kafarah. Dan Allah menjelaskan bahwa saya kewajiban untuk menjalankan kafarah ini bitadzkiril mar'i, untuk mengingatkan seorang, bertahqiqi imanihi, dan untuk memantapkan keimanannya, untuk mewujudkan keimanannya. Wa anna dzalika min hududillahi ta'ala, yang mana hal itu termasuk dari hukum-hukum Allah. Allati man kafara biha, yang barang siapa mengkufurinya, falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Naam. Ikhwan fi din azani wa azabullah. Baik, Tuhan al-Jamali. Naam, dari ayat-ayat ini. Kemudian faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna kalam Allah Ta'ala bil Qur'an yakunu hina inzalihi dikaulihi qad sami Allah bahwa khabarun an say'in sabik, bahwasanya ucapan Allah, kalam Allah dengan Al-Qur'an itu terjadi tatkala kalam menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an. Bagaimana menurunkan ayat itu? Nah, engkau lihi dengan firman Allah, qad sami'allahu sungguh Allah telah mendengar. Bahwa khabarun an syai'in sabikin, itu adalah khabar dari suatu yang telah lalu. Dari suatu yang telah lalu. Yang kedua, ikhatatu syamillahi ta'ala bima yakunu nas. Pendengaran Allah untuk melingkupi apa-apa yang diucapkan manusia. Semua yang diucapkan manusia, itu semuanya diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anna al-murajaata fil kalam nau'un min al-mujadala. Bahwasanya al-murajaah, bantahan, ya, itu termasuk bagian dari perdebatan. Nah, yang keempat, anna al-istifta usha'nin shahsi bisha'ni shahsin rayu'atun min ghibati. Bahasa meminta fatwa tentang keadaan seorang yang tidak teranggap sebagai riba. Yang kelima, an-nasakwa ilallah. Bahasanya mengeluh kepada Allah, la tunafi as-sawah, tidak menafikan kesabaran. Seorang mengeluh, keadaannya kepada Allah, ghaib yang tidak dianggap orang yang tidak bersama. Yang keenam, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, isbatu ismai sami' al-basir lillahi ta'ala, menetapkan dua nama untuk Allah, yaitu as-sami' dan al-basir. Wa ma tatammanahu min sifatin, dan apa-apa yang terkandung dari dua nama itu dari sifat. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Yang ke-8, takhrimu diri zawji min zawjati, haramnya sang suami mentiar istrinya, menyamakan istrinya dengan orang-orang yang menjadi makhluk. Yang ke-9, kufur dihar, jeleknya dihar. Lian Allah wa safau bil munkar wa su'. Dan Allah menzifati dihar itu dengan munkar dan dusta. Yang ke-10, annal haqa'iqa la tataghayyaru bil aqwal, bahwasanya hakikat itu tidak berubah dengan ucapan-ucapan. Wa zawjatu laysat bi ummi, istri itu bukan ibu. Wa in qila anha innaha kal um, meskipun dikatakan tentang istrinya bahwasanya dia itu adalah ibu, ibunya seperti ibunya, tidak berubah dengan hakikat itu, tinggal hanya sekedar ucapan. Yang ke-11, anna min adabil munadharah, termasuk adab dari munadharah, berdebat. Ayat da'a, untuk memulai binafsi da'wal khasmi, menafikan tuduhan orang yang pendapatnya, summa yatbi'uhu bi isbati qawlihi, udah setelah itu diikuti dengan menetapkan ucapannya, menguatkan ucapannya. Yang ke-12, isbatu ismail af al-ghafurillahi ta'ala, menetapkan dua nama al-afu dan al-ghafur untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadammanahu min sifatin, dan apa-apa yang terkandung dari dua nama itu dari sifat. Yang ketiga, targhib al-mutahhir bitawbah, anjuran bagi orang ria untuk bertaubat. Anjuran bagi orang yang tidak untuk bertobat, karena dia telah menjalankan sesuatu yang mungkar, ucapan dusta. Kemudian yang ke-14, anna dihar la yasihu illa min az-zawj, bahwasanya dihar itu tidak sah kecuali dari suami. Yang ke-15, wujubul kafaf alal mudahir, wajibnya kafarah bagi orang yang mendihar, idza ada min dihari ila ma qablahu, jika dia kembali dari ziarahnya kepada apa-apa yang sebelumnya. Jika dia ingin menggauli istrinya, maka dia harus bayar kafar sebelum menggaulinya. Yang ke-16, amal kafar untuk ala tertib al-adi, kafar itu sesuai dengan urutannya. Idkuraka batin, yang pertama mereka yang budak. Siyam musyaran yang utanda bi'ai, puasa 2 bulan berturut-turut. Kita musyitina miskinan, berikan makan 60 orang fakir miskin. Ini perurutan. Yang ke-17, ujub istinaf sawmi idha akhalla bittatabu illa li'udhin. Wajibnya mengawali puasa idha akhalla jika terjadi cacat bittatabu dengan urutannya. Jika tidak, jika ada yang kosong dari puasa, maka harus mulai dari awal illa li'udhin, kecuali karena udhun, karena sakit atau misalnya, sehingga dia tidak bisa puasa. Atau melewati hari-hari yang dilarang untuk puasa. Nah, melewati Eid, Tayamu Tashrik. Kemudian yang ke-19. Anna wala qaddal masakin aw asahum la jazahu. Maksudnya seandainya memberikan makan siang kepada orang-orang miskin atau memberikan makan malam kepada mereka, ini mencukupi. Yang ke-20, anna ijabal kafarah, bahwasanya kewajiban kafarah tazkirun min Allah Ta'ala wa mu'idhatun, sebagai untuk mengingatkan kepada Allah dan mu'idhah, dan sebagai nasihat. Ke-21, anna min fawaidi tahqiqul iman billahi wa rasul. Anna min fawaidi, termasuk dari faedah. Faedahnya, adalah dalam rangka untuk menjalankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, yang ke-22. Anna syari'a Allah Ta'ala hududu. Urusan syari'a Allah itu adalah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Yang ke-23, ba'idul kafirin biha bil azabil alim. Ancaman kepada orang kafir dengan azab yang pedih. Ancaman bagi orang-orang kafir yang melanggar hukum-hukum Allah dan melibatkan adab yang putih. Yang terakhir, anna Allah Ta'ala khabirun bi kulli ma ya'malul 'ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan segala apa yang dijalankan oleh hamba-hamba. Ikhwani fi din, ta'azzani wa a'azzakum, itu tentang masalah biar. Seorang suami yang menyatakan, kamu bagiku seperti punggung ibu. Jadi sekarang, bagaimana hukumnya? Tatkala seorang suami memanggil istrinya dengan ummi atau dengan ukhti. Apakah itu termasuk ikhtiar? Baik. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Syekh Ibrahim Allah. Hal yang jujur di rajul yang yakul dari zaujati. Apakah boleh bagi seorang suami untuk menyatakan kepada istrinya, ya ukhti, kita manggil wahai ukhti, saudara, yakastil mahabbah faqat, dengan tujuan kecintaan saja. Oh ya ummi, atau manggil ya ummi, yakastil mahabbah faqat. dengan tujuan al-mahabbah saja. Maka kata beliau, "Na'am, yajuzu law an yaqula laha ya ukhti aw ya ummi wa ma asbah dhalika min al-kalimat allati tujibu al-mawaddah wal mahabbah." Kata beliau, "Na'am, boleh." Boleh baginya, boleh bagi sang suami untuk menyatakan kepada istrinya, "Wahai saudariku, ya ukhti." Tahu, atau manggil ya ummi. Dan yang semisalnya, dari kata-kata yang membuat nam menimbulkan kecintaan. Wa in kana ba'du ahli ilmi kariha ayu khatibar rajul zawjata bimisli hadil ibarat. Meskipun sebagian para ulama menyatakan hukumnya makruh seorang suami memanggil istrinya dengan ungkapan-ungkapan itu, ya, ummi, ukhti. Walakin lawan jadil karwah, kata betapa ini enggak ada sisi apa, enggak ada sisi makruhnya. Wadzalika li'anna al-a'mal bin niyat, karena amal tergantung dengan niat. Tatkala dia memanggil istrinya dengan ummi, ukhti, apa niatannya? Tergantung dengan niatannya. Wa hadha rajul yanwi bi hadhihi al-kalimat anna ukhtuhu bit-takhrim. Maksudnya, laki-laki itu, sang suami itu, tidak memanggil dengan kata-kata itu, dengan kata-kata ukhti, maksudnya dia itu adalah saudara perempuannya. Nah, menganggap mahramnya, takhrim wal mahramiyah. Wa innama arada ayatawaddada ilaiha wa intahabbabu ilaiha wa intahabbabu ilaiha. Hanya saja dia menginginkan untuk timbul kecintaan kepadanya. Wa kullu shay'in yakunu sababan lil mawaddah baina zawjayn. Maka segala sesuatu yang menjadi sebab kecintaan di antara suami istri, sababun kana min zawj aw zawjah, sama saja apa itu dari suami atau dari istri, fa itu amrun matlub. Itu perkara yang tam diminta. Nah, ini khairidina nusani wa al-sallallahu. Sehingga tergantung dengan niatannya. Kalau dia memanggil istrinya dengan ummi, dengan niat, dengan niatan zihar, maka jatuhnya zihar. Ya. Tapi tak kala dia memanggil istrinya dengan ummi, dengan ukhti, nah, tidak ada niatan itu, ya. Niatannya untuk menumbuhkan kecintaan dengan panggilan itu, baik. Nah, maka itu bukan termasuk tihar. Nah, dia memanggil istrinya dengan ummi, tapi bukan menganggap mahram, tapi litakrim, ya, untuk penghormatan. Baik. Ya. Misalnya dia menyatakan anti ini mislu ummi. Ya. Kamu itu di sisiku seperti ibu. Makna seperti ibuku itu bukan kehormatannya sama dengan ibuku. Tapi dalam hal misalnya kecintaan dengan anak-anaknya sebagaimana ibunya mencintai anak-anaknya. Ya, disamakan istrinya dengan ibunya dalam hal mencintai anak-anaknya. Nah, dalam sifat-sifat yang sama. Ini boleh. Saya. Ya, katanya bukan tahrim, tapi takrim. Nah, penghormatan, pemuliaan. Saya, jadi, jika memang itu diniatkan panggilan seorang suami kepada istrinya, nah, dengan niatan tihar, ya, maka jatuhnya tihar. Tapi jika niatannya agar timbul mahabbah, cintaan di antara keduanya, atau juga dalam rangka agar anak-anaknya saya memanggilnya dengan panggilan itu, saya jika tidak ada maksud untuk tihar, maka tidak termasuk dihukumi tihar. ini ikhwan fi din azani wa azakallah. Baik. Nah, ikhwan fi din, itu ayat tentang jihad. Nah, setelahnya insyaallah taala nanti kita akan masuk min ayatil li'ad. Insyaallah taala pada berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.